بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. قل أعوذ برب الناس. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin. Raja manusia, Ilahinnas. Sembahan manusia, Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, Alladhi waswisu fi sudurinnas. Yang membisikan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia.